Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Setelah kita selesai dari pembahasan tentang al-shighal, maka kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu at-tanazu'. Ya. Nah, pembahasan ini tidak kalah rumitnya daripada yang sebelumnya. Ya, tapi jangan khawatir. Insya Allah kalau kita berupaya untuk memahaminya, semoga Allah mudahkan. Bab at-tanazu'. Bab at-tanazu'. Bab ini disebut dengan bab at-tanazu' karena satu dari dua alasan. Alasan yang pertama mungkin karena adanya perselisihan antara Ahlul Basrah ya, dengan orang-orang Kufah terkait dengan amil yang mana yang lebih utama untuk diamalkan. Apakah amil yang pertama atau yang kedua? Kalau orang Kufah berpendapat bahwasanya yang diamalkan adalah amil yang pertama. Orang Basrah berpendapat bahwasanya yang lebih utama untuk diamalkan adalah amil yang kedua, sebagaimana yang akan kita baca. Atau juga mungkin alasannya karena ya, bab ini disebut dengan bab tanazu', pertikaian. Ini mirip dengan dua orang yang berebut, ya, memperebutkan sesuatu. Karena di bab ini ada nanti dua amil atau tiga yang memperebutkan satu ma'mul. Satu ma'mul. Ya, ma'mulnya kadang maful bi, kadang dhorof, ataupun yang lainnya. Babut tanazu'. Tanazu'. Masar apa? Tanaza'a. Yatanaza'u. Tanazu'. Tafa'ala. Yatafa'alu. Tafa'ul. Bab at-tanazu'. Yajuzu fi nahwi borobani wa borobtu zaidan. Boleh pada contoh borobani wa borobtu zaida. Apa artinya borobani wa borobtu zaida? Hah? Dorobani wa dorobtu Zaida. Apa maknanya? Zaid memukulku dan aku pun memukulnya. Dorobani wa dorobtu Zaida. Zaid memukulku dan aku memukul Zaid. Kulat ya. I'malu al-awwal. Ini i'malu dirafakkan sebagai fa'il dari yajuzu. Boleh para contoh dorobani dan dorobtu Zaida untuk mengamalkan amil yang pertama, yaitu borobani. Dalam contoh ini ada dua amil. Yang pertama borobani, yang kedua borobtu. Dua amil ini memperebutkan satu ma'mul, yaitu zaidan. Borobani butuh kepada zaid sebagai fa'ilnya. Borobtu butuh kepada zaida sebagai maf'ulnya. Ya, itulah hakikat dari tanazu'. Nanti akan disebutkan. I'malul awwali. Boleh untuk mengamalkan amil yang pertama. Seandainya diamalkan amil yang pertama, maka dikatakan dorobani wa dorobtuhu zaidun gitu. Dorobani wa dorobtuhu zaidun. Zaidunnya dirofakkan sebagai fa'il dari apa? Doroba. Nah, amil yang keduanya doroba dikasih domirnya. Domir yang kembali kepada zaid. Ya, ini dikatakan dorobani wa darabtuhu zaidun nanti ya, insyaallah. Boleh untuk mengamalkan amil yang pertama. Mana amil yang pertama? Dorobani. Kalau amil yang pertama diamalkan dorobani, maka zaid otomatis dirafakkan sebagai fa'ilnya, ya kan? Ya. Maka darabtunya enggak punya amil. Maka dia dikasih amil yang berupa dhamir ha yang kembali kepada zaid gitu nanti. Wakhtarahu al-kufiyun, dan mengamalkan amil yang pertama lebih dipilih oleh orang-orang Kufah. Pada asalnya mereka orang-orang Kufah dan juga orang-orang Basrah membolehkan untuk mengamalkan satu dari dua amil ataupun tiga amil, yang mana saja. Khilafnya terjadi pada kaitannya dengan mana yang lebih afdol untuk diamalkan. Itu. Kalau orang Kufah berpendapat yang lebih afdol, lebih bagus untuk diamalkan adalah amil yang pertama. Iya. Kalau diamalkan amil yang pertama, dan itu pilihannya orang-orang Kufah, maka fayudmaru fi tsani kullu ma yahtaju, diidmarkan, ya, diidmarkan yakni disebutkan dhamir untuk amil yang kedua, ya, fayudmaru diidmarkan, saya ulangi, diidmarkan pada amil yang kedua semua, semua ma yahtajuhu, yang ia butuhkan. Perhatikan ya, saya ulangi lagi bahwasanya pada contoh dorobani dorobtu zaidan ini ada tanazu', ada dua amil, yang pertama dorobani butuh kepada fa'il dan dorobtu butuh kepada maf'ul. Pada semisal contoh ini boleh untuk mengamalkan amil yang pertama yaitu dorobani, itu pilihannya orang-orang Kufah. Kalau diamalkan amil yang pertama maka diidmarkan, ya, diidmarkan pada amil yang kedua semua yang dibutuhkannya. Jadi kalau amil yang keduanya butuh kepada maf'ul maka dikasih dhamir yang nasob. Kalau amil yang keduanya butuh kepada fa'il maka dikasih dhamir yang rofa, gitu. Paham gak nih? Fayudmaru, maka diidmarkan untuk amil yang kedua semua yang dibutuhkannya. Ya. Ayo nih kalau pendapat orang-orang Kufah yang kita pilih, yaitu mengamalkan apa? Amil yang pertama. Maka amil yang keduanya dikasih ma'mul yang ia butuhkan. Tapi bentuknya dhamir gitu ya. Bentuknya dhamir. Makanya yudmar. Diberikan dhamir. Ya. Disebutkan dhamir sebagai ma'mul dari amil yang kedua. Sesuai yang dibutuhkannya. Awitsani. Boleh juga untuk mengamalkan amil yang kedua. Dalam contoh tadi amil yang keduanya mana? Dharabtu. Wakhtarahu al-Basriyun, dan itu pilihannya orang-orang Basrah. Kalau diamalkan amil yang kedua dalam contoh ini dharabtu, maka fayudmaru fil awal marfu'uhu faqat, diidmarkan pada amil yang pertama ma'mul yang marfu' saja. Jadi kalau yang pertamanya butuh kepada amil, butuh kepada ma'mul yang marfu', butuh kepada fa'il, maka dikasih dhamir. Tapi kalau yang pertamanya butuhnya bukan kepada yang marfu, butuhnya kepada yang mansub, maf'ul, maka dibuang saja. Ya. Fa'idmaru fil awwali, maka diidmarkan, disebutkan dhamir pada yang pertama, ataupun diidmarkan, disembunyikan pada amil yang pertama, marfu'uhu, isim yang dirafakannya saja. Ya. Nah itu, tanazu'. Nanti akan dijelaskan juga insyaAllah. Ya. Saya ulangi ya, barangkali kurang paham. Jadi boleh pada contoh dorobani wa dorobtu zaidan untuk antum mengamalkan amil yang pertama. Mana amil yang pertama? Dorobani. Kalau diamalkan amil yang pertama, dan itu pilihannya siapa? Orang-orang Kufah. Maka amil yang keduanya diidmarkan. Ya. Diidmarkan semua yang dibutuhkannya. Disebutkan makmulnya dalam bentuk dhamir yang dibutuhkannya. Gitu maksudnya. Kalau amil yang kedua butuh yang marfu disebutkan dhamirnya. Ya. Kalau butuh kepada yang mansub disebutkan juga dhamirnya. Boleh pula untuk mengamalkan amil yang kedua dharabtu. Maka kalau yang diamalkan amil yang kedua, dan itu pilihannya siapa? Orang-orang Basrah, maka diidmarkan. Ya, diidmarkan pada amil yang pertama, maksudnya disebutkan dalam bentuk dhamir marfu'uhu. Ya. Marfu'nya, ma'mul yang marfu'nya sebagai fa'il misalkan. Faqat saja. Adapun kalau yang pertamanya butuh kepada yang mansub, maka dibuang saja. Ya. Atau yang majrur dibuang. Contoh ya. Jafauni walam ajfu al-akhillaa. Mereka menjauhiku, bersikap kaku kepadaku. Walam ajfu al-akhillaa. Padahal aku tidak menjauhi al-akhillaa. Teman-teman dekat. Lihat di sini ada dua amil yang mendahului. Apa dua amilnya di sini? Jafauni yang pertama, ya kan? Yang kedua, ajfu. Jafauni, mereka menjauhiku atau bersikap kaku kepadaku. Kemudian yang kedua, walam ajfu, dan saya tidak bersikap kaku. Dua amil ini, jafauni dan ajfu, sama-sama menuntut satu ma'mul, al-akhilla, nih kan? Jafauni butuh kepada al-akhilla sebagai apa? Fa'ilnya. Al-akhilla itu jamak dari khalil, teman dekat. Ajfu juga butuh kepada akhillah sebagai maf'ulnya. Jafa yajfu. Kalau anak, ajfu. Paham ini? Di sini kalau dinasabkan al-akhilla'a, berarti yang diamalkan yang mana? Amil yang pertama jafauni atau yang kedua ajfu? Hah? Yang diamalkan jelas kelihatan, yaitu ajfu. Iya kan? Ajfu. Al-akhilla'a. Jadi al-akhilla'a itu maf'ulnya ajfu. Maka yang pertamanya jafauni itu dikasih dhamirnya yang marfu'. Atau karena di sini yang diamalkan yang kedua ajfu, maka yang pertamanya, karena yang pertama butuh kepada al-akhillah sebagai fa'ilnya, maka dikasih dhamir yang marfu, jafauni, bukan jafani ya. Kalau jafani untuk satu orang huwa, kalau hum jafauni, kembalinya kepada al-akhillah. Sampai sini saya pahami gini. Nih, saya contohkan lagi. Ya. Ro'aitu wa darabtu Zaidan. Ro'aitu wa darabtu Zaidan. Mana yang diamalkan? Yang kedua atau yang pertama kayak gitu contohnya. Ro'aitu wa darabtu Zaidan. Hah? Mana yang diamalkan itu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya, ro'aitu wa darabtu Zaidan. Ah, yang pertamanya ro'aitunya karena dia butuh kepada Zaid sebagai apanya? Maf'ul kan? Berarti mansub, maka dibuang saja pada ro'aitu. Jadi maf'ulnya ro'aitu dibuang. Kenapa? Karena mansub. Ya. Yang disebutkan, ya, Zaidan adalah maf'ulnya darabtu. Contoh yang lain. Ya. Ja'ani, ya, ja'ani. Ja'ani wa darabtu az-zaidaini. Ya, ja'ani wa darabtu az-zaidaini. Mana yang diamalkan di sini? Ja'ani. Ja'ani itu dua orang. Maksudnya kan ja'ani. Ja'ani wa darabtu az-zaidaini. Mana yang diamalkan? Yang kedua jelas. Karena yang diamalkan yang kedua, lihat yang pertamanya ini butuh kepada apa? Ja'ani. Ja'a kan sudah ada fi'ilnya, ada maf'ulnya. Butuhnya kepada fa'il kan? Berarti dia butuh kepada dhamir yang marfu', maka disebutkan dhamirnya. Ja'a alif. Ja'ani. Ya, kita lihat saja nanti. Ya. Walaysa minhu, dan tidak termasuk tanazur. Ini lebih ini lagi. Kafani walam atlub qalilun minal mali. Mencukupiku. Ya, sedikit dari harta. Walam atlub, dan saya tidak akan mencari kekuasaan dan juga kekayaan. Lifasadil makna, karena rusaknya makna dari jadi contoh ini. Kafani walam atlub qalilun minal mal, tidak ada tanazur di sini. Meskipun secara zahir sepertinya ada tanazur, karena di sini ada dua amil yang mendahului kafani dengan atlub, kemudian diakhirkan satu ma'mul qalil, tapi bukan. Nanti di syarahnya akan kita baca. Lalu kita lihat di sini syarahnya. Yusamma hadzal babu bab at-tanazu'i. Bab ini dinamai dengan bab tanazu'. Ya, bab ini disebut dengan apa? Bab tanazu'. Hadzal bab itu naibul fa'il dan dia maf'ul bi yang pertama, ya. Kemudian maf'ul bi yang keduanya baba tanazu'. Aslinya samaitu hadzal baba baba tanazu', dibuang ta'nya jadi yusamma atau usammi, ya, mudhari. Bab ini disebut dengan bab tanazu'. Ya, alasannya tadi yang sudah kita lewatkan, karena ada, bisa jadi karena ada perselisihan antara orang Basra dan orang Kufah terkait dengan mana yang lebih afdal untuk diamalkan, apakah amil yang pertama ataupun yang kedua, ataupun karena alasan yang lain, karena ada dua amil memperebutkan satu ma'mul. Wa babal i'mal, dan juga disebut dengan bab i'mal, itu penambahannya orang-orang Kufah. Ayo bo juga bobit, ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan bobit dari at-tanazu, batasan. Kalau saya dikatakan di sana ada tanazu', batasannya tanazu' adalah an yataqaddama amilani, ada dua amil ya mendahului dalam penyebutan. Dua amil disebutkan terlebih dahulu. Ya, amilnya dua fi'il atau dua isim atau dua isim fa'il. Ya. Kita tidak perlu memperlebar, takut bingung. Ada dua amil ya disebutkan terlebih dahulu. Katakan barobani wa barobtu itu. Au aksar atau lebih, paling banyak tiga amilnya. Setelah itu wa yata'akhir ma'mulun au aksar, diakhirkan penyebutan ma'mul atau satu ma'mul atau lebih. Jadi dua amil atau tiga disebutkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu didatangkan apa? Ma'mulnya satu atau lebih. Dan kata ma'mul itu lebih luas daripada maf'ul. Dan maf'ul bih termasuk ma'mul. Ya. Dan tanazzu' itu terjadinya pada maf'ul bih diantaranya. Pada maf'ul ma'ahu. Ya. Juga pada maf'ul fih. Pada maf'ul mutlak. Adapun pada hal dan tamiz tidak terjadi padanya. Sudah kita tidak perlu melebar. Yang penting paham aja dulu sini. Ya. Alhamdulillah. Ma'mul ini lebih umum daripada maf'ul ya. Ya. Marartu bi Zaidin. Zaid ini ma'mul. Ya. Mana ambilnya? Ba itu bi Zaidin. Ra'aitu Zaidan. Zaidan ma'mul sebagai maf'ul bih. Ya. Ambilnya ra'aitu. Ma'mul lebih umum daripada apa? Maf'ul bih. Ya, pada pembahasan ini kata ma'mul itu mencakup maf'ul bih juga dharaf, jar majrur. Ya. Ataupun apa maful ma'ah. Ya, maful ma'ah. Kita lihat di sini. Kata beliau, batasan tanazzu' adalah ketika ada dua amil fi'il bentuknya atau isim fa'il yang beramal seperti amil fi'il atau lebih, dua atau lebih. Mulai setelah itu didatangkan di akhir satu ma'mul atau lebih. Wa yakunu kullun minal mutaqaddimi taliban lidzalikal mutaakhir. Dan masing-masing dari dua amil atau lebih tadi yang mendahului mengejar satu ma'mul atau lebih tadi yang diakhirkan. Kayak dalam contoh tadi kan, dorobani wa dorobtu zaidan. Di sini ada dua ma'mul yang mendahului, dorobani, doroba. Itu amil, dorobani. Dia butuh apa? Maf'ul dan butuh fa'il. Dan baru disebutkan maf'ulnya, dorobani. Tinggal butuh apanya? Fa'ilnya. Dorobtu. Kemudian amil yang kedua, di sini disebutkan fi'il dan fa'ilnya. Butuh apa? Tinggal maf'ulnya. Perhatikan di sini ada dua amil yang mendahului kan, memperebutkan satu ma'mul zaidan. Di sini zaidan diakhirkan. Ah itulah tanazzu' namanya. Ya. Paham? Amil di situ. Misalu tanazzu'il amilaini ma'mulan wahida. Contoh adanya rebutan antara dua amil terhadap satu ma'mul saja. Ya, dan itu asalnya. Ya. Qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, atuni ufrigh 'alaihi qitra. Ucapannya siapa? Dzulqarnain. Ya, ketika hendak membangun apa? Dinding pembatas yang membatasi antara satu kaum yang terzalimi dengan apa? Kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka mengatakan ataupun beliau Dzulqarnain berkata, atuni ufrigh 'alaihi qitra. Ya. Ma'mul atau amil yang pertama di sini apa? Atuni. Atuni. Ingat ata, yu'ti itu adalah fi'il yang butuh kepada dua maf'ul ya. Jadi fi'il itu ada yang lazim, gak butuh maf'ul, ada yang butuh satu maf'ul, ada yang butuh kepada dua maf'ul, ada yang butuh kepada tiga maf'ul. Dan ata itu butuh kepada dua maf'ul. Dan di sini baru disebutkan atuni ada fa'ilnya wawu kan. Dan ada maf'ulnya yang pertama iya. Tinggal apa butuhnya berarti? Satu maf'ulnya lagi, iya kan? Atuni. Iya. Atuni itu fi'il apa? Amr. Iya. Ata yu'ti. Ati. Kalau untuk satu orang yang diajak bicara kan ati. Kalau dua orang yang diajak bicara atiya, iya kan? Kalau yang diajak bicara jamak atu. Iya kan? Ditambahkan apa? Nun iqayah. Karena bergandengan dengan nyamu takalim. Atuni jadinya. Nah, jadi atuni al-muhim butuh kepada satu maf'ulnya lagi, iya kan? Sudah ada fa'ilnya, wawu jama'ah ini fa'ilnya. Sudah ada maf'ulnya yang pertama, ya. Tinggal butuh satu maf'ulnya lagi. Ufrigh 'alaihi, ufrigh afrogha, yufrighu, menuangkan. Aku menuangkan. Ini afrogha yufrigh, butuh satu maf'ul. Ya, berarti kan ada dua ma'mul yang mendahului, ya kan? Atuni dengan ufrigh. Atuni butuh kepada apa? Satu maf'ulnya lagi. Ufrigh butuh kepada satu maf'ul saja. Ya, di sini diakhirkan satu ma'mul qitra. Ya. Kalau diterjemahkan atuni, datangkanlah oleh kalian. Akan aku tuangkan di atasnya kitro. Lelehan tembaga, cairan tembaga. Masih datangkanlah cairan tembaga, nanti akan saya tuangkan cairan tembaga ini di atas besi ini. Tuh. Di sini kan ada tanazzu' ya kan? Karena ada apa? Dua amil di sini. Yang pertama atuni, yang kedua ufrigh. Yang memperbutkan kitro. Masing-masingnya sebagai maf'ulnya. Ya, atuni butuh kitro sebagai maf'ul yang kedua. ufril butuh kepada ketro sebagai maful yang pertama dan hanya satu mafulnya. Ya, lihat. Di sini yang diamalkan mana? Yang pertama atau kedua? Ini diamalkan yang kedua. Ya. Dan yang pertama atuninya butuh satu mafulnya karena dia butuhnya kepada maful yang itu mansub, itu fadlah, maka dibuang saja. Ya, dalam terjemahannya bisa disebutkan, datangkanlah cairan tembaga, maka akan aku tuangkan cairan tembaga tersebut di atas besi-besi itu. Beton-beton itu ya. Wa dzalika li anna atuni, alasannya di sini ada tanazu' antara dua amil memperebutkan satu ma'mul adalah karena atuni itu adalah fi'lun wa fa'ilun wa maf'ul, isinya fi'il dengan ati tuh. Kemudian fa'il karena yang diajak bicara jamak berarti atu, jadi taknya di dhammah untuk menyesuaikan wa jamaah. Kemudian maf'ul bih ya itu yang mukhatab ya mutakallim. Ya, yahtaju ila maf'ulin tsanin, dan atuni masih butuh kepada satu maf'ulnya lagi yaitu maf'ul yang kedua. Kemudian ufrigh dan ufrigh fi'lun wa fa'il, isinya fi'il dan fa'il ya kan, ufrigh. Ufrigh fa'ilnya apa? Dhamir musatir fihi ataupun apa? Dhamir musatir fihi betul? Wajib taktil apa? Ana ya kan, ufrigh kan ana. Ya afrogho yufrighu untuk anak ufrigh. Nahnu nufrigh ya. Tuangkanlah ya cairan tembaga tersebut, ufrigh, nanti akan aku tuangkan atau datangkanlah kepada aku cairan tembaga, niscaya akan aku tuangkan di atas besi-besi itu cairan tembaga tersebut. Nah, ufrigh di sini adalah fi'il dan fa'il isinya. Yahtaju ila maf'ul, butuh kepada maf'ul bih. Kemudian wa ta'akhkhara anhuma qitra, diakhirkan dari keduanya, dari atuni dan ufrigh, satu ma'mul yaitu qitra. Wa kullun minhuma talibun lah, dan masing-masing dari atuni dan ufrigh mengejar qitra sebagai maf'ulnya. Itulah tanazzu'. Dan dalam contoh ini yang diamalkan adalah ufrigh. Seandainya yang diamalkan itu adalah atuni, maka dikatakan atuni ufrighu. Ya, ufrighu dikasih dhamir yang keduanya. Atuni ufrighu alaihi qitra. Ya. Terus dulu, ya. Wa mithalu tanazu'il 'amilaini aktsara min ma'mulin. Contoh adanya perebutan antara dua amil ya yang memperebutkan lebih dari satu ma'mul. Ya. Ini aksara mansub sebagai apa? Wa mithalu tanazu'il 'amilaini aktsara. Hah? Mansub sebagai maf'ul bih dari apa? Tanazu' itu masdar, dan masdar itu kalau didhafahkan beramal. Ya, sebenarnya ajibtu min dharbika Zaidan. Saya merasa kagum. Ya. Dari pukulanmu terhadap Zaid. Zaidan maksud dengan dorb masar. Dibafakan dan ia beramal. Sama di sini tanazu' masar. Jadi tanazu' ya danazu' tanazu'. Dia diamalkan. Ataupun dia dibafakan kepada al-amilaini. Ya. Memisalu tanazu' al-amilaini aksara min ma'mulin. Contoh. Dua ma'mul yang memperebutkan lebih dari satu ma'mul adalah doroba wa akroma Zaidun Amron. Doroba wa akroma Zaidun Amron. Di sini ada dua amil kan, doroba yang pertama, yang kedua akroma. Setelah itu dua amil diakhirkan, Zaidun Amro. Doroba butuh kepada Zaid dan Amr sebagai fa'il dan maf'ulnya. Demikian pula akroma butuh kepada Zaid dan Amr sebagai fa'il dan maf'ulnya. Ya. Di sini yang diamalkan mana? Iya, yang kedua. Ya. Yang kedua, ya. Seandainya yang diamalkan yang pertama, bagaimana kira-kira? Maka yang keduanya dikasih dhamir, ya. Boroba wa akroma iyahu Zaidun Amron, ini ya. Ya nantilah. Wa mithalu tanazu'i aksara min amilaini maf'ulan wahida. Contoh, tanazu' perebutan antara lebih dari dua amil terhadap satu ma'mul. Jadi ada tiga amil memperebutkan satu ma'mul. Contohnya adalah sallaita wa barakta kama sallaita wa barakta wa tarahamta ala Ibrahim. Sebagaimana engkau bersolawat, memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada Ibrahim. Di sini tiga amil, sallaita, ya kan? Yang pertama, yang kedua barakta, yang ketiga tarahamta. makmulnya satu, jar majrur itu ala Ibrahim. Masing-masing butuh kepada ala Ibrahim. Shalaitu ala Ibrahim, marakta ala Ibrahim, tarhamta ala Ibrahim. Ya. Di sini yang diamalkan yang terakhir, tarhamtu. Dan dibuang dari shalaitu dan maraktu ala Ibrahimnya. Kenapa? Karena bukan yang marfu', bukan marfu', ya majrur di sini makmulnya. Fa ala Ibrahim, maka ala Ibrahim matlubun likulli wahidin min hadhihi al-awamil thalathati. Maka ala Ibrahim itu dituntut, dikejar oleh setiap satu dari tiga amil ini. Ya. Wa mithalu tanazu' aktsara min amilaini aktsara min ma'mulin. Contoh adanya perebutan lebih dari dua amil terhadap lebih dari satu ma'mul. Jadi amilnya lebih dari dua dan ma'mulnya lebih dari satu. Ya, berarti amilnya tiga, ma'mulnya dua, ya. Contoh ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulla salatin 33." Kalian bertasbih memuji Allah, membesarkan Allah dubura kulla salah di akhir, ya, setiap salat. Ya. 33 sebanyak. Ya, 33. Ya. Fadubura, maka dubura mansub, dinasobkan. Ya. Ala adzarfiyah sebagai dzarf. Ya, dzarf. Ya. Wa 33 dan 33 dinasobkan sebagai maf'ul mutlak. 33 maf'ul mutlaq. Ya. Wa qad tanaza'ahuma kullun min al-awamil ats-tsalasati as-sadiqati 'alayhima dan dubura dan juga salasan wa salasin itu telah diperebutkan oleh setiap dari tiga amil yang mendahuluinya. Diperebutkan oleh tusabihun. Tusabihun butuh kepada dubura kulla solatin dan salasan wa salasin. Demikian pula tahmadun, demikian pula tukabirun. Dan dalam contoh ini yang diamalkan yang ketiga. Ya, dibuang dari yang pertama dubura kulla solah salasan wa salasin. Dan juga dibuang dari yang kedua dubura kulla solah salasan wa salasin. Karena dia bukan marfu', ya, bukan yang marfu', ya. Lihat sini. Idza taqarrara hadza, apabila ini telah mantap, ya. Paham enggak hakikat tanazu'? Harus pahami dulu hakikat tanazu', yaitu ada dua apa? Amil atau lebih memperebutkan satu amil atau lebih, itu hakikat tanazu'. Ya. Ada dua amil atau lebih memperebutkan satu amil atau lebih. Faham ini hakikat tanazu'? Kalau sudah faham hakikat tanazu', maka kita lihat penjelasan berikutnya tentang apa yang lebih bagus untuk diamalkan dari amil-amil tersebut yang memperebutkan satu atau dua ma'mul. Idza taqarrara hadza, apabila ini telah mantap di sisimu, fanaqul, maka kami katakan la khilafa fi jawazi i'mali ayyil 'amilaini awil 'awamil syi'ta. Tidak ada khilaf di antara ahli nahwu dari kalangan Basrahnya ataupun Kufahnya berkait dengan bolehnya mengamalkan amil yang mana saja dari dua amil ataupun dari tiga amil yang kau maukan. Silakan mana yang hendak kau amalkan. Ya. Yang pertama, yaitu pendapatnya orang Kufah, silakan. Atau yang terakhir, itu pendapatnya orang apa? Basrah, silakan. Wa innamal khilafu fil mukhtar, hanyalah terjadi khilaf pada al-mukhtar, yang terbaik, yang terpilih. Yang paling bagus itu mana yang diamalkan? Fal kufiyun yakhtaruna i'mal al-awwal. Orang-orang Kufah lebih memilih untuk mengamalkan yang pertama. Ya. Alasannya apa? Lisabqihi. Karena ambil yang pertama ini mendahului. Sehingga dia lebih berhak untuk diamalkan. Pada contoh tadi yang disebutkan oleh beliau dalam matan. Borobani wa borobtu zaidan. Borobani lebih berhak diamalkan. Kenapa? Dia duluan datangnya. Ya. Wal basriyun, adapun orang-orang Basri, yakhtaruna i'malal akhir, lebih memilih untuk mengamalkan yang terakhir, liqurbih, karena dia dekat posisinya dengan ma'mul. Ya, masing-masing ada apa alasannya? Kan ada alasan yang lain di sana. Nah, itu yang mudahnya. Paham dari sini? Jadi, boleh tidak untuk mengamalkan yang mana saja yang kita maukan? Boleh. Terjadinya khilaf di mana yang lebih utama dan afdal untuk diamalkan. Adapun orang Kufah berpendapat apa? Yang lebih afdal untuk mengamalkan yang pertama. Kenapa? Karena dia datang terlebih dahulu. Adapun orang Basra mengatakan yang lebih afdal mengamalkan makmul yang kedua. Alasannya apa? Karena dia dekat dengan apa? Makmul. Makmul bisa maful bi, bisa dorof, jar majrur. Ya. Fa in a'malta al-awwala, ini kaidahnya. Fa in a'malta al-awwala abmarta fi tsani kullama yahtaju ilayhi min marfu'in wa mansubin wa majrurin. Apabila engkau mengamalkan amil yang pertama, al-awwal itu sifat dia dari mausuf yang mahdhuf, takdirnya fa in a'malta al-amila al-awwala. Ya. Apabila engkau mengamalkan amil yang pertama, maka konsekuensinya, ini jawabannya in. Abmarta fisani, engkau idmarkan. Ya. Fisani pada amil yang kedua, kullama yahtaju ilaihi, domir yang dibutuhkan oleh amil yang kedua ini. Apakah domirnya yang marfu' ataupun yang mansub ataupun yang majrur. Disebutkan dalam bentuk domir. Ya, disebutkan dalam bentuk dhamir. Wa dzalika nahu, ini contohnya. Qama wa qa'ada akhawaka. Contoh apa? Mengamalkan yang pertama. Maka yang keduanya kebutuhannya apa dia? Butuhnya kepada yang marfu, dikasih dhamir yang marfu. Kebutuhannya kepada yang mansub, dikasih dhamir yang nasab. Kebutuhannya kepada yang majrur, dikasih dhamir yang jar. Itu konsekuensi kalau kita mengamalkan yang pertama. Harus dikasih yang keduanya dhamir. Yang marfu'kah, atau yang mansub'kah, ataupun yang majrur'kah. Contoh, yang keduanya butuh yang marfu' adalah, qoma wa qa'ada akhwaka, berdiri dan duduk dua saudaramu. Di sini jelas qoma dan qa'ada adalah dua amil. Ya, yang mendahului makmulnya, yang satu akhwak. Qoma butuh kepada akhwak sebagai apa? Fa'ilnya, demikian pula qa'ada butuh kepada akhwak sebagai apa? Fa'ilnya. Dan dalam contoh ini yang diamalkan yang mana? Yang pertama, qoma. Makanya tidak dikasih alif. Ya, karena akhwaka sebagai fa'ilnya sama dengan dikatakan qoma akhwaka. Ah, karena yang diamalkan ini yang pertama, qoma, maka ambil yang kedua, qa'ada, itu juga butuh fa'il, dikasih dhamirnya. Ya, karena di sini fa'ilnya akhwak musanna, maka alif tentunya. Ya. Qoma wa qa'ada akhwak. Kalau kita ganti akhwak dengan ikhwatuk, jadi apa coba? Qoma wa qa'adu. Iya kan? Ikhwatuk. Itu, ikhwatuk. Ya. Paham? Nah. Kalau kita ganti akhwaknya dengan akhwatuk, akhwat, akhwat, saudari-saudarimu. Jadi apa? Qomat wa qa'ad, qa'ad na, iya kan? Qa'ad na apa? Akhwatuka gitu. Kemudian contoh berikutnya yaitu ketika amil yang kedua butuh kepada yang mansub, maka dikasih dhamirnya. Contoh, qama wa darabtu ma akhwaka, berdiri. Iya. Akhwak dua saudaramu, wa darabtu ma, dan aku memukul keduanya. Iya. Kedua saudaramu berdiri dan aku memukul keduanya. Di sini qoma butuh kepada akhwak sebagai fa'ilnya. Dan dorobtu, dorobtu butuh kepada akhwak sebagai apa? Maf'ulnya. Dalam contoh ini yang diamalkan yang pertama qoma. Maka akhwak dirofakan. Tanda rofanya alif. Niabah anid boma karena dia musanna kan? Ya. Akhwani dirofakan dibuang nunnya jadi akhwak. Ah, yang keduanya, ambil yang keduanya. Dorobet, dorobtu. Dia butuh kepada akhwak sebagai maf'ulnya. Maka dikasih dhamirnya yang mansub itu huma. Darabtu huma akhwak. Ya, irami jelaskan. Qoma fa'il. Apa? Fi'il. Fa'ilnya akhwak. Darabtu huma isinya apa? Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Berarti jumlahnya ada berapa di sini? Dua jumlah ya. Kemudian, contoh ketika yang keduanya butuh apa? Yang majrur ya. Qoma wa marartu bihima akhwak. Qoma wa marartu bihima akhwak. Di sini qoma butuh kepada akhwak sebagai fa'ilnya. Marartu bi, marartu butuh kepada akhwak sebagai isim majrurnya ya kan. Dan dia secara mahal nasab juga. Ya. Maka di sini dalam contoh ini yang diamalkan yang pertama. Maka akhwak dirofakan sebagai fa'ilnya qoma. Ya, marartunya dikasih domirnya bihima, yang itu bihima kembali kepada akhwat gitu. Ah, wa dzalika li anna asmal mutanaza'a fih, yang demikian dikarenakan isim yang diperseterukan, yang diperebutkan padanya, yaitu akhwat dalam contoh ini, fi niyati taqdim, ya, pada niatan didahulukan, ya, pada niatan didahulukan, pada niatan ucapan qoma akhwat gitu, niatnya didahulukan, cuma praktiknya diakhirkan, niatnya didahulukan. Fa bomir, sehingga bomir wa in ada ala mutaakhir lafza, kalau dikatakan ya qoma wa marartu bihima akhwat, di sini kan bomir hima kembali kepada sesuatu yang diakhirkan kan akhwat lafadznya. Maka bomir meskipun kembalinya kepada yang diakhirkan lafadznya, hima kembali kepada akhwat. Ya. Diakhirkan berarti kan kembalinya hima kembali kepada akhwat dan akhwat diakhirkan. Lakinnahu mutaqaddim rutbatan, tapi rutbanya mutaqaddim karena dia fa'il. Ya. Maka itu dibolehkan. Ya. Kaidahnya adalah bahwasanya kalau bomir itu kembali kepada yang mutaakhir, ya, sesuatu yang diakhirkan lafadz dan apa? Rutbahnya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Contohnya apa? Sohibuka, ya, misalkan sohibuka fiddari. Sohibuka fiddari. Apa? Sohibuha, ya. Contohnya apa, Ki? Yang disebutkan itu? Ya. Masih ingat? Sohibuha fiddari, ya. Sohibuha fiddari. Ya, enggak boleh sohibuha fiddari ini. Kenapa? Karena bomir haknya kembali kepada sesuatu yang diakhirkan, fiddar. Di sisi lain rutbahnya pun kembali kepada yang diakhirkan karena kembali kepada khobar gitu. Maka harus dikatakan fiddari sohibuha, enggak boleh sohibuha fiddar. Ini takut ruwet ya. Al-muhim demikian. Ah. Seandainya kita ganti ya. Ini kan contoh mengamalkan yang pertama ya. Ah, sekarang kita ganti. Kita amalkan yang kedua bagaimana? Atau kita baca di sini ada penjelasannya ya. Ah, paham ini kalau kita amalkan yang pertama bagaimana? Apa yang kita perbuat dengan amil yang kedua? Kita kasih ya makmulnya berupa dhamir. Apakah yang marfu atau yang mansub atau yang majrur? Paham ya? Ah, kemudian wa in a'mal tsani, kalau engkau mengamalkan amil yang kedua ya kepada makmul yang direbutkan tadi, perbutkan tadi. Fa in ihtajal awwal ila marfu'in abmartah, kalau amil yang pertama butuhnya kepada yang marfu', butuh kepada fa'il misalkan. Abmartahu, maka engkau kasih dhamirnya yang marfu'. Contoh ya. Qama wa qa'ada akhwak. Qama wa qa'ada akhwak. Berdiri dan duduk dua saudaramu. Di sini dalam contoh ini diamalkan yang kedua, qa'ada. Sehingga akhwak dijadikan fa'ilnya qa'ada. Ah, karena di sini yang diamalkan adalah yang kedua, ya, akhwak dijadikan sebagai fa'ilnya qa'ada dalam keadaan amil yang pertamanya qoma butuh kepada akhwak sebagai fa'ilnya kan? Butuh kepada yang marfu berarti kan? Maka dikasih dhamirnya, akhwak kan musanna berarti dikasih alif. Qoma. Sekarang kalau kita ganti akhwak dengan ikhwatuk jamak. Jadi apa? Qamu, ya kan? Qamu wa qa'ada ikhwatuk gitu. Paham enggak? Qamu wa qa'ada ikhwatuk. Kalau kita ganti akhwatuk, akhwatuk, akhwat jamak dari ukhtun. Maka dikatakan apa? Qumna wa qa'adat ya akhwatuk gitu. Ya. Wa in ihtaja ila mansubin aw mahfudin hadzaftah. Adapun kalau engkau amalkan yang kedua dalam keadaan amil yang pertama tadi butuhnya bukan kepada yang marfu tapi butuhnya kepada amil yang mansub atau butuhnya kepada amil yang mahfud, maka engkau buang saja dari yang pertama itu makmulnya karena itu fadlah, dibuang saja. Fakulta, maka engkau katakan ketika engkau amalkan yang kedua dalam keadaan yang pertama butuh kepada amil yang mansub, dorobtu wa dorobani akhwak. Di sini dorobtu, amil yang pertama. Dorobani, amil yang kedua. Memperebutkan akhwak. Ya, dorobtu butuh kepada akhwak sebagai maf'ulnya, iya kan? Karena sudah ada fa'ilnya, tak. Sedangkan dorobani butuh kepada akhob sebagai fa'ilnya. Dan dalam contoh ini diamalkan amil yang kedua, dorobani akhwak. Nah, karena amil yang pertama dorobtu ini butuhnya kepada yang mansub, maka dibuang saja, tidak perlu disebutkan dorobtuhuma wa dorobani akhwak. Tidak perlu disebutkan. Nah, ada, bisa ya, dipahami ya. Wa marartu, ya contoh yang majrur. Ini ketika yang diamalkan yang kedua, dalam kata yang pertama butuh kepada yang majrur, dibuang saja. Contohnya marartu wa marrabi akhwak. Aku melewati dua saudaramu dan saudara-saudaramu melewatiku. Oh. Lihat, marartu butuh kepada akhwak sebagai apa? Majrurnya kan? Sedangkan marrabi butuh kepada akhwak sebagai fa'ilnya, dan dalam contoh ini yang diamalkan yang kedua marrabi, maka akhwak dirafakan sebagai fa'ilnya marra. Ah, karena marartu amil yang pertama ini butuhnya kepada akhwak itu sebagai majrurnya, maka dibuang. Marartu wa marrabi akhwak. Ya, beda ya. Jadi kalau yang diamalkan yang pertama, maka yang kedua bagaimanapun juga harus dikasih. Ya, dikasih dhamirnya. Ya. Dikasih dhamirnya apakah marfu atau mansub atau majrur. Tapi kalau kita amalkan yang kedua, dilihat yang pertamanya butuh kepada yang marfu atau yang mansub atau majrur gitu. Kalau yang pertamanya butuh yang marfu, dikasih dhamirnya. Kalau yang pertamanya butuh kepada mansub dan majrur, dibuang saja gitu. Nah, wala taqul, nah, tidak boleh engkau katakan darabtuhuma wa darabani akhwak, atau dikatakan tidak boleh pula dikatakan marartu bihima wa marrabi akhwak. Kenapa? Li'anna 'audad dhamir 'ala ma ta'akhkhara lafzan wa rutbatan. Nah, kenapa tidak boleh dikatakan darabtuhuma wa darabani akhwak, tapi dibuang saja darabtu wa darabani akhwak? Karena kalau dikatakan ya dorobtuhuma wa dorobani akhwak, konsekuensinya dhamir huma itu kembali kepada akhwak kan. Ini dhamir kembali kepada akhwak dalam keadaan akhwak itu diakhirkan kan penyebutan lafadznya. Berarti dia mutaakhir lafdzan. Dan juga di situ kembalinya kepada akhwak. Akhwak fa'il. Ya, fa'il lebih tinggi dudukannya daripada maf'ul. Maka konsekuensinya dhamir ini kembali kepada yang diakhirkan apa rutbahnya juga. Ya, itu enggak boleh dalam bahasa Arab itu. Kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan apa rutbahnya, kecuali di kondisi tertentu, ya. Ha, itu paham enggak? Enggak boleh dikatakan darabtuhuma. Ya, wa darabani akhwak. Tapi cukup dikatakan darabtu wa darabani akhwak. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau disebutkan darabtuhuma, maka dhamir huma kembali kepada sesuatu yang diakhirkan lafaznya, itu akhwak yang diakhirkan, dan juga rutbahnya. Ya, karena akhwak itu rupanya tinggi. Ya, fa'il, sedangkan huma rendah, maf'ul. Ya. Sampai di sini, ya, ada yang mau disampaikan? Lumayan hebat ya. Tanazu ya. Lebih jadi materi isyghal ya. Silakan, ada yang mau sampaikan, ada yang minta diulang. Jadi bagaimana nih contohnya nih, borobuni ya, borobuni wa dorobtu ar-rijal, ar-rijala. Itu contoh mengamalkannya mana? Barabuni wa barabtu ar-rijala. Mengamalkannya mana itu? Yang kedua. Dari mana tahu itu diamalkan yang kedua? Karena yang pertama tadi ada dhamirnya kan? Barabuni. Kalau dibalik sekarang. Ya. Barabani. Ya. Barabani wa barabtuhum ar-rijalu. Tuh, pengamalan yang kedua. Ya. Barabani wa barabtuhum ar-rijalu. Syirafi. Kalau yang diamalkan yang pertama tadi dikatakan dorobuni, ya kan, dorobuni wa dorobtu ar-rijala. Ini contoh mengamalkan apa? Yang kedua kan, ar-rijala maksudnya dorobtu. Adapun yang pertamanya dikasih dhamir rofa, dikasih karena rofa sih. Kalau diamalkan, yang pertama mari katakan dorobani, enggak ada baunya karena fa'ilnya ar-rijal. Dorobani wa dorobtuhum ar-rijalu. Ah, yang keduanya ganti dhamir ham, hum. Ya. Sekarang dorobtu, ya. Dorobtu wa dorobta, ya. Dorobtu wa dorobta zaidan. Ini mana kemana tuh? Dorabtu wa dorabta Zaidan. Mana yang amalkan? Dorabtu wa dorabta Zaidan. Yang kedua jelas. Seandainya yang diamalkan yang pertama dikatakan bagaimana? Dorabtu wa dorabtahu Zaidan. Yang kedua ini kasih dhamir. Pokoknya kalau yang kedua itu, kalau seandainya yang diamalkan yang pertama, nah kadang yang dikasih dhamir yang pertamanya ya. Nah, yang keduanya sudah dhamir. Apakah yang marfu atau yang mansub atau majrur? Nah, kalau yang diamalkan yang kedua, maka yang pertamanya bagaimana? Dikasih dhamir enggak? Dilihat butuhnya kepada yang marfu, maka dikasih dhamir, atau butuhnya kepada yang mansub majrur, jangan dikasih. Buang saja. Alasannya tadi. Ya, apa silakan ada yang minta diulang. Ya, kalau ini kalau antum paham baru kita masuk ke yang sini. Ini lebih jelibet lagi nih. Mana? Kalau ada yang menyesuaikan, atau kita selesaikan tanggungin tanazuk biar yang pusingnya lewat, nanti kita masuk yang mudah, maf'ul. Ya, lanjut. Ini yang lebih tinggi lagi nih. Ya, coba ya. Tadi, antum hafalkan saja ya, syarat dari apa? Tanazuk. Ada dua ma'mul, ada dua amil atau lebih, memperebutkan satu ma'mul. Dilihat maknanya gitu loh. Yang merebut ini enggak, satu ma'mul enggak, ya. Maka dikatakan walaisa minat tanazu'i qaulu Imril Qais, maka tidak termasuk bab tanazu' ucapannya Imril Qais. Walau anna ma as'a li adna ma'isyah kafani wa lam atlub qalilun minal mali. Ya, walau anna ma as'a li adna ma'isyati kafani wa lam atlub qalilun minal mali. Seandainya yang aku kejar, yang aku cari, li adna ma'isyatin, ya, adalah kehidupan yang sederhana. Kafani, niscaya akan mencukupiku. Qalilun minal mal, sedikit harta, walam atlub. Dan niscaya saya tidak akan mencari kekuasaan dan kekayaan. Di sini kan sepertinya ada apa? Tanazu. Karena di sini ada dua amil kan. Yang pertama kafani, butuh kepada qalil sebagai apa? Fa'ilnya. Yang kedua lam atlub. Atlub, butuh kepada qalil sebagai maf'ulnya. Bahirnya demikian. Ya, tapi dari sisi makna tidak ada tanazur. Sehingga harus kita lihat mana juga ya. Lihat keterangannya. Wadhalika, ini bukan tanazur, kenapa? Wadhalika li anna syartu hadzal babi an yakuna al-amilani muwajjahaini ila syai'in wahidin kama qaddamna. Kenapa contoh ini? Kafani wa lam atlub qalilun minal mal, tidak termasuk isyghal. Alasannya karena syarat dari bab ini isyghal adalah agar ada dua amil yang semuanya tertuju ya kepada satu ma'mul, memperebutkan satu ma'mul sebagaimana sudah kita lewatkan tuh. Sedangkan dalam contoh ini walam wala wujha huna kafani wa atlub ila qalil fasadal ma'na. Adapun dalam contoh ucapan Imril Qais di sini, seandainya kafani dan atlub diarahkan amalannya kepada qalil, yaitu qalilun minal mal, fasadal makna, maknanya rusak. Tuh, ada rusak maknanya. Ya. Kalau dikatakan, seandainya anna mas'a, yang aku cari dan kejar adalah kehidupan yang sederhana, maka niscaya akan mencukupiku, qalilun minal mal, sedikit harta. Ya, walam atlub qalilan minal mal. Tuh, saya tidak akan mencari sedikit dari harta, kan bertentangan tuh. Iya kan? Seandainya yang aku usahakan, yang aku cari adalah kehidupan yang rendah, sederhana, ya. Maka niscaya akan mencukupiku sedikit harta dan aku tidak akan mencari sedikit harta. Tuh kan? Enggak pas mananya tuh. Iya. Cukup kita dia mencari sedikit harta kan. Lihat. Li'anna law, antum harus pahami law. Lianna law tadullu ala imtina'i syai' limtina'i ghairih. Karena law itu maknanya dalam bahasa Arab menunjukkan kepada imtina'i syai', terhalangnya sesuatu, limtina'i ghairih, karena terhalangnya yang lain. Ya, terhalangnya sesuatu karena terhalangnya yang lain. karena yang lain terhalang maka ininya pun terhalang juga. Ya. Nih, misalkan lau ja'a Muhammadun ji'tu. Seandainya Muhammad datang, saya datang. Muhammad terhalang enggak datang enggak? Lau ja'ani Muhammad. Tidak datang kan? Maka saya enggak datang gitu. Lau ja'ani Muhammadun ji'tuhu misalkan. Seandainya Muhammad datang kepadaku, saya akan datang kepadanya. Datang enggak dalam contoh ini? Lau ja'ani Muhammad, seandainya Muhammad datang kepadaku, saya akan datang kepadanya. Datang enggak? Ya enggak datang. Ya. Ya. Berarti di sini imtina'u syai, terhalang sesuatu kedatangan saya kepada Muhammad, limtina'u ghair karena Muhammad tidak datang saya, gitu. Ya. Paham enggak? Nah itu. Lau ja'ani Muhammadun ji'tuhu. Seandainya Muhammad datang kepadaku, saya akan datang kepadanya. Ya. Ini lau menunjukkan kepada terhalangnya sesuatu. Ya, terhalang saya untuk datang Muhammad, limtina'u ghair karena Muhammad terhalang untuk datang saya, gitu. Fa idza kana ma ba'daha mutsbatan, mutsbatan kana manfiyyan. Lihat keadaannya lau. Seandainya yang datang setelah lau itu adalah kalimat yang musbat, penetapan, maka maknanya penafian tuh. Jadi kalau yang datang setelah lau itu penetapan, makanya penafian tadi kan. Lau ja'ani Muhammad, ja'ani kan penetapan. Ya kan? Ja'ani. Tapi maknanya apa? Penafian kan? Lau ja'ani, seandainya Muhammad datang, datang enggak? Enggak datang. Ya, paham enggak itu? Keadaannya lau. Seandainya yang setelahnya itu musbat, setelah lau, maka dia maknanya penafian. Contoh, lau ja'ani akramtu, seandainya dia datang kepadaku, aku akan memuliakan. Datang enggak? Enggak datang. Tuh, kalau datang setelah lau itu penetapan, ja'ani ke penetapan, enggak ada penafian. Maka maknanya penafian. Lau ja'ani akramtu, seandainya dia Muhammad datang kepadaku, aku memuliakannya. Datang enggak dianya? Enggak. Tuh. Wa idza kana manfiyan kana musbatan, adapun kalau yang datang setelah launya adalah kalimat yang isinya penafian, maka justru maknanya penetapan. Tuh. Contoh, lau lam yusi lam uaqibhu, seandainya dia tidak bersalah, tidak akan saya hukum. Bersalah enggak dia? Bersalah. Tuh. Ya. Itu katanya lau. Iya. Iya. Lau lam yusi lam uaqibhu, seandainya tidak bersalah kepadaku, maka saya tidak akan mengikopnya. Bersalah enggak dia? Bersalah. Ya, itu katanya lau. Jadi kalau masuknya ke kalimat yang isi penetapan, maknanya penafian. Kalau masuknya kepada penafian, maknanya penetapan. Ya, lam yu, lau lam yusi, seandainya tidak bersalah. Bersalah enggak? Bersalah dia. Tuh. Wa ala hadza, atas dasar ini, fa qawluhu, maka ucapan Ibnu Qais, anna ma as'a li adna ma'isyah. Lihat, anna ma as'a li adna ma'isyah. Sesungguhnya apa yang aku kejar adalah kehidupan yang sederhana, yang rendah, tidak muluk-muluk. Ini berarti maknanya manfi. Ya, manfi, lihat sini. Walau anna ma as'a li adna ma'isyah. Seandainya yang aku cari adalah kehidupannya sederhana. Berarti dia memang mencari hidup sederhana enggak? Tidak. Pengen kehidupan yang tinggi. Kekuasaan. Kekayaan. Iya kan? Walau annama as'ali adna ma'isyah. Seandainya yang aku kejar, yang aku cari kehidupannya sederhana. Ini saya akan cukup bagi saya. Sedikit harta. Tapi yang saya cari bukan itu. Yang lebih besar. Kekuasaan, kerajaan, kekayaan. Maka tidak cukup. Ya. Nah. Lihat. Maka ucapan Ibnu Qais anna ma as'a li adna ma'isyah ini kan penetapan. Datang setelah lau maka penafian maknanya. Berarti dia tidak mencari kehidupannya sederhana. Iya. Yeah. Manfiyun li kaunihi fi nafsihi musbatan. Ini maknanya manfi karena dia di sini kalamnya musbat. Iya kan? Wa qad dakhala alaihi harfum harful imtina' dan dia telah dimasuki huruf imtina' lau. Wa kullu syai'in imtana'a li 'illatin thabata naqidhuh. Ah. Segala sesuatu yang terhalang untuk terwujud, maka tetap lawannya. Ya, tetap lawannya. Ya. Wa naqidu sa'yi, dan lawan dari sa'yi li adna ma'isyah, lawan dari berusaha keras mendapatkan kehidupan rendah apa? Adamu sa'yi li adna ma'isyah, tidak berupaya mendapatkan kehidupan yang rendah. Nah, itu. Wa qawluhu, paham belum ini? Yang penjelasan dari walau anna ma'isyah, insyaAllah jelas ya. Jadi, anna ma as'a li adna ma'isyah ini penetapan datang setelah lau berarti mana penafian berarti dia tidak mencari kehidupannya sederhana tidak iya ya sehingga tidak cukup bagi dia sedikit harta kemudian setelahnya sekarang yang walam atlubnya wa qawluhu dan ucapan Imrul Qais walam atlub ini musbat kenapa musbat maknanya musbat karena dia manfi ya kan pada dirinya manfi kan ya walam atlub musbat. Ini musbat. Ya. Kenapa? Likaunihi manfian bilam. karena dia dinafikan oleh lam. Wa qad dakhala alaihi harful imtina, dan sebelumnya dimasuk oleh huruf imtina oleh lau. Sudah lewat kan tadi kan? Ya. Falaw wujiha ila qalilin. Jadi ingat, jadi annama as'ali adna ma'isyah, maknanya apa? Itsbat apa manfi? Mutsbat atau manfi? Hah? Manfi. Kenapa datang setelah lau? Lam atlub manfi atau mutsbat mananya? Mutsbat apa? Setelah lau. Berbeda kan? Ya. Seandainya apa yang aku cari ya adalah kehidupannya rendah, berarti saya tidak mencari kehidupannya rendah. Walam atlub, dan seandainya aku tidak mencari, berarti mencari enggak? Mencari gitu kan? Ya. Nah itu. Walam atlub, seandainya aku tidak mencari kekayaan kerajaan, mencari enggak berarti? Mencari itu. Ya. Nah, ini tadi. Ya. Walam atlub musbat likaunhi manfian bilam, dan alam atlub itu maknanya musbat, penetapan. Iya. Karena dia dinafikan oleh lam dan sebelumnya dimasuki oleh huruf imtina oleh lau. Falau wujiha ila qalil wajaba fihi itsbatu talabil qalil. Seandainya lihat diarahkan lam atlub tadi kepada qalil, dijadikan qalil sebagai maf'ulnya, maka wajaba fihi itsbatu talabil qalil, mewajibkan di situ makna penetapan dia mencari sesuatu yang sedikit. Lihat maknanya nih. Seandainya lam atlub tadi diarahkan kepada qalil, qalil jadi maf'ulnya. Seandainya aku tidak mencari sedikit harta, mencari enggak berarti? Mencari, ya. Tuh. Walau ya, walau lam atlub, seandainya aku tidak mencari sedikit harta. Berarti mencari enggak? Mencari sedikit harta berarti. Itu kan enggak pas. Padahal dia maksudnya mencari kekuasaan, mencari harta yang banyak, ya. Lihat kelanjutannya. Fala wujha, seandainya diarahkan lam atlub kepada qalil, maka wajib di situ untuk menetapkan pencarian sesuatu sedikit. Wa huwa ainu ma nafahu awwala, maka ini inti sesuatu yang dinafikan yang di awal tadi. Di awal tadi kenapa? Walau anna ma as'ali adna ma'isyah, seandainya aku mencari sesuatu kehidupan yang sederhana, ya, mencari enggak? Sederhana tidak, tapi yang tinggi. Ya, kemudian dinafikan yang kedua akhirnya. Ya. Seandainya aku tidak mencari sesuatu sedikit, berarti mencari sedikit kepertentangan tuh, maknanya jadinya tuh. Ya, ya. Saya ulangi. Waqad dakhala, maka tadi wa huwa ainu ma nafa awwala, dan seandainya tadi lam atlub diarahkan kepada qalil, berarti maknanya seandainya saya tidak mencari sesuatu sedikit, berarti mencari enggak sesuatu yang tadi? Mencari, ya kan? Ini justru makna ini dinafikan oleh kalimat yang pertamanya. Kalimat yang pertamanya kan seandainya saya, ya, seandainya yang aku cari adalah kehidupan yang sedikit, mencari kehidupan sedikit apa banyak? Banyak, tuh. Sedangkan yang keduanya malah berbeda, ya. Sedangkan pembahasan apa tadi kan tanazul harus sama tuh. Dua amil itu benar-benar mengejar satu makul tadi, gitu. Kayak dorobtu akramtu zaidan, ya. Kemudian wa idza batala dzalik, kalau itu batal makna tersebut, ta'ayyana an yakuna, maka menjadi pas, menjadi mesti an yakuna ma'mulu atlubu, untuk ya menjadikan maf'ulnya atlub mahdzuf, dibuang. Jadi maf'ulnya atlubu bukan qalil, sehingga tidak ada tanazu', tidak ada perebutan satu ma'mul. Ya. Adapun qalil itu hanyalah sebagai amilnya apa? Adapun kafani, ya, adapun ma'mulnya atlub mahdzuf, takdirnya walam atlub al-mulka, dan saya tidak mencari kekuasaan. Ya, wa muqtada dzalik, dan konsekuensinya annahu talibun lil-mulki, dia mencari kekuasaan. Wa huwa al-murad, dan itu yang dimaksud oleh penyair tadi. Sehingga terjemahnya kan enak, lihat. Walau anna ma as'ani adna ma'isha, seandainya yang aku cari adalah kehidupan yang sederhana saja, maka niscaya mencukupi kesedikit harta, tapi aku tidak mencari. Iya. Walau an apa? Walam atlub. Ya. Yeah. Seandainya aku tidak mencari apa? Sesuatu yang walam atlub apa? Seandainya aku tidak mencari apa? Sesuatu yang walam atlub, seandainya aku tidak mencari kekuasaan, berarti mencari enggak? Iya. Yeah. Yeah. Kafani mencukupi cukup sedikit harta, seandainya aku tidak mencari kekuasaan. Pas kan jadinya kan? Iya. Yeah. Tapi aku mencari kekuasaan gitu. Saya ulangi, seandainya apa yang aku usahakan, yang aku cari adalah adna ma'isha, kehidupan yang sederhana saja, kafani, niscaya akan mencukupiku sedikit harta. Ya. Walam atlub al-mulka. Dan saya aku tidak akan mencari apa? Kekuasaan. Ya, tapi kalau dijadikan tanazuk terjemahannya beda lagi. Terjemahannya nih, kalau tanazuk seandainya yang aku cari adalah kehidupan yang sederhana, ya, niscaya ya kehidupan ataupun niscaya mencukupiku sedikit harta, dan seandainya aku tidak mencari sedikit harta, tuh. Ya, padahal dia mencari. Ya. Walam atlub, seandainya aku tidak mencari sedikit harta. Ya. Alhamdulillah demikian, itu bukan apa tanazuk, karena syaratnya hilang. Ya. Tadi yang kesannya sepertinya memperbutkan satu ma'mul dari dua amil, tidak ternyata. Atlub, ma'mulnya mahdhuf, dibuang. Dan yang perlu ditambahkan juga, ya, tidak mesti ya ma'mul amil yang pertama dan yang kedua itu sama gitu, kebutuhan ma'mulnya. Seperti yang pertama, yang kedua sama-sama butuh fa'il, atau yang pertama, kedua sama-sama butuh ma'ful, enggak. Bisa yang pertama butuh kepada fa'il, yang kedua maful. Yang penting maknanya tadi benar gitu loh. Maknanya tadi menjadikan yang diperbuat nanti sebagai makmulnya. Nggak rusak maknanya. Kita ulangi, kita lanjut sedikit lagi. Fa'in qila innama lazima'ah. Masih lanjutan tadi. Ya. Kira-kira tadi tergambar nggak? Ya, kenapa di sini tidak ada tanazur? Ya, itu karena akan rusak maknanya. Maknanya rusak. Sehingga di sini tidak ada tanazur. Dan maf'ulnya atlub itu apa? Mahdhuf tahtnya al-mulk. Ya, seandainya aku usahakan aku cari adalah kehidupan yang sederhana, ini saya cukup bagiku sedikit harta dan aku tidak akan mencari apa? Kekuasaan. Ya, cuma saya mencarinya tidak seperti itu, cari kekuasaan. Ya. Adapun kalau antum terjemahkan tanazur rusak. Seandainya yang aku cari adalah kehidupan yang sederhana, ya. Dan aku tidak mencari kecuali yang sedikit, ya. Dan seandainya aku tidak mencari kecuali sesuatu yang sedikit, ya. Kafani mencukupiku sedikit dari harta, kan enggak pas. Ya. Jadi walam ini, perhatikan walam ini berarti bukan ma'tuf pada kafani ya, jumlah yang baru dia, ya jumlah. Apa isi nafiyah dia jumlah baru tidak diatofan kepada kafani terjemahannya ya, sehingga terjemahnya tadi seandainya apa yang aku cari usahakan adalah sesuatu yang sederhana ya, ini saya akan mencukupiku ya, ya sedikit harta walam atlub dan aku tidak akan mencari apa kekuasaan ya. Kalau diterjemahkan tajib rusak ya, seandainya saya tidak mencari sedikit harta gitu ya, berarti dia mencari kan sedikit harta tuh. Kalau seandainya antum jadikan tanazuk, maka terjemahnya walam atlub, seandainya saya tidak mencari sedikit harta, berarti mencari sedikit harta enggak? Mencari. Padahal bukan itu yang dia mahukan. Allah alam. Ah, lanjutannya, fa'in qila innama lazima fasadu ja'lihi min babi tanazuk li'atfika lam atlub ala kafani. Kalau dikritik, ditanyakan bahwasanya innama lazima hanyalah melazimi kerusakan makna adalah ketika ya menjadikan ya. Saya ulangi innama lazima fasadu ja'lihi min babi tanazu' hanyalah melazimi ya kerusakan dengan menjadikannya pada bab tanazu' karena sebab engkau mengatofkan lam kepada atlub. Nah itu yang menjadikan rusak bab tanazu' gitu. Ketika engkau mengatofkan walam atlub kepada kafani gitu. Walau qaddartahu adapun seandainya engkau menakdirkan bahwasanya lam atlub ini jumlah yang baru kana nafyan mahdhon. Maka niscaya dia maknanya penafian murni. Ghairu dakhilin tahta hukmi la. Lau, tidak masuk pada hukum lau. Ah, langsung berikutnya nih. Jadi ada kritikan. Jadi iya memang tidak ada tanazu. Rusak kalau dikatakan tanazu. Kapan? Ketika engkau mengatofkan lam kepada atlub. Engkau mengatofkan lam atlub kepada kafani. Karena semuanya kan di bawah lau semuanya. Iya kan di bawah lau semua. Ada pun yang anna asanya. Maknanya penetapan, kemudian lam atlubnya penafian. Karena di bawah lau semua kan. Tapi coba engkau jadikan wawunya istinafiyah. Jumlahnya jumlah baru gitu. Bukan jumlah apa? Jumlah atif. Bukan wawunya, bukan atifah. Ya. Nantinya kan lam atlubnya tidak di bawah lau. Ya. Nah jawabannya lihat. Walau qadar tahu musta'nafa, seandainya engkau menakdirkannya itu jumlah baru. Karena nafian mahbah berarti jumlah tadi lam atlub itu penafian murni, tidak berubah menjadi isbat. Kenapa? Karena tidak di bawah lau jumlah baru. Ya. Ghairu dakhilin tahta hukmi law, tidak di bawah hukumnya law. Hukumnya law tadi, kalau dia masuk pada yang mutbat, mana yang manfi, kalau masuk pada mana yang mutbat. Qultu, saya jawab, innama yajuzu tanazu', hanyalah diperbolehkan tanazu' dengan syarat agar dua amil, ya, agar antara dua amil itu ada keterkaitan. Ya, kalau kita menakdirkan jumlah walam atlub, jumlah yang baru, wawunya isi inafiyah, maka tidak ada keterkaitan di sini antara dua amil tadi, sehingga tidak ada tanazu' kalau demikian mah. Ya. Ini tambah rut lagi ya. Ya, paham gak ini? Ya. Jadi boleh enggak menjadikan contoh ini walam atlub sebagai kafani walam atlub qalilu minal ma sebagai tanazu'? Tidak boleh. Alasannya apa? Rusak maknanya karena semua di bawah lau, ya kan? Seandainya yang aku cari adalah sesuatu yang rendah, maka ini saya mencukupi sedikit harta. Mencari sesuatu yang rendah enggak? Tidak, ya. Ya, walau lam atlub, ya, seandainya aku tidak mencari sedikit harta. Mencari enggak berarti? Mencari, kan? Berbeda tuh, bertentangan maknanya tuh. Nah, sekarang sudah. Jangan kau atofkan wawunya kepada kafani. Karena kalau kau atofkan wawunya kepada kafani, ya memang semuanya di bawah lau. Tapi kalau kau sendirikan wawunya isi nafiyah jumlah baru, maka lam atlub tetap sebagai jumlah penafian, murni. Maka dijawab, kalau seperti itu, ya berarti dua amil ini sudah tidak ada keterikatan. Wawunya bukan wa'atifah. Tidak ada keterkaitan dengan apa ambil yang sebelumnya, maka ini bukan bab tanazu nantinya, begitu. Allah alam. Sampai di sini, abal ada yang masih samar kurang jelas. Ya lagi, paham lagi. Lumayan ya, tapi selesai kok. Diselesaikan yang sulit-sulit ya nanti lewat. Yang berikutnya maful, ya tak sulit, insyaallah. Mana Bu Isyan? Seberapa pusing? Mana yang rada ini? Ini tanazu itu, tanazu. Hanya prinsip tanazu dua mil atau lebih, ya. Memperebutkan satu makmul. Ya. Walam atlub kenapa enggak diakhirkan? Itu terjemahannya diakhirkan. Kalau terjemahannya enak saja. Oh, yang enak. Iya. Ya boleh juga di situ. Ya jumlah sisipan, mungkin nadanya, intonasinya kita bedakan gitu ya. Ya seandainya aku tidak mencari, ya kecuali sedikit ataupun kehidupan yang sederhana, niscaya akan mencukupiku. Ya walam atlub, ya dalam keadaan saya tidak apa mencari kekuasaan, ya, mungkin intonasinya. Qalil minal mal, orangnya kadang bingung kalau dicampur tuh, ya kan, seolah-olah masih gandeng gitu. Ya, tapi kalau di akhir kan enak tuh, enak terjemahannya. Karena qalilun kan fa'il kafani, kan enak langsung disebutkan. Kafani mencukupiku sedikit harta. Tapi kalau diselangi antara fi'il dengan fa'il kadang kan ngerambang lagi. Mencukupiku, iya. Ini saya akan mencukupiku. Ya dalam keadaan aku tidak akan mencari yang banyak qalilun tuh kan panjang. Tapi kalau disebutkan fa'il dulu enak. Ini saya akan mencukupiku sedikit harta. Walam atlub, dan saya tidak akan mencari apa? Kekuasaan. Ya, cuma saya tidak cukup dengan apa sedikit. Saya butuh kekuasaan biar saya dapat banyak harta. Ya, cukup dulu di sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.